Yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti, artis kebanggaan Indonesia, ratu oplosannya Indonesia, Cow! Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur, bertalenta banyak sekali penggemarnya. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sakita. Cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi. Cuma kamu dambaan hidupku. New Palapa. Kita punya lagi barang-barang spesial request dari Anda semuanya. Karena kamu gairah hidup. Kamu masa.